Purindam bodhi tambari nipada hoda zadiya Yada dizi nadawa yagi mahadada wuzi Tirada dari bodha daloka nadina padida Kabadayi ma desa brita damna mahi Adiloke dilaguna desa dosiya nudiya Tina desena kahami desa giriya manodara Aude dawa dama balandri dawa bobage zine Desa bala maodaya desa giriya magadaha Tandibhaga abadana tandibhada awesana Madabhida zanikanda zada veda padigama Tandi sikdi mesha mahabhidli dodikhi Uze di dola da grita ni udhaka badwa yata dikhi Disi namidamonadhi idamidisa parami